الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن يقتل فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Ayat menika ngrupakake dawuh perintah ngenani masalah pados rizki, manfaatake rizki, nisbah panganan didahar, nisbah sandangan diagem, nisbah panggonan ditempati. Dan iki dawuh sing onten hubungan kalayan urusan daharan unjukan. Gusti Allah dawuh, fakulu mongko mangano sira kabeh wong mukmin mimma saking barang rozaqakum kang paring rizki ing sira kabeh Allahu sapa Allah halalan hale sing halal thayyiban hale sing bagus iki dawuh perintah. Nek mangan goleko panganan sing halal sing enak. Ini ono halalan ono thayyiban. Berarti ono muka pilih halal haram ojo mbok pangan. Sing haram aja. Nah, halalan yaiku sing menurut syarak, tatanan syarak dihalalake. Dadi ana aturane. Mulai carane wong mbut gawe, wong miliki barang. Nah, niku. Dising hati-hati. Nah, rizki sing halal iku nek didahar diunjuk mlebune ning ngene madaran niku kan ngliwati mesin digempur karo mesin sing pertama. Dungleng dungleng dungleng dungleng dungleng dungleng dungleng telo mlebu jagung mlebu. Ampase sing agal-agal mlebu dalan buri. Sing encer metu dalan ngarep. Saringan songko rizki telo jagung tolo tak menane sarine jadi darah merah ketih lah ketih abang itu terus di mesin mana lewat mesin sing alus jong jing jong jing jong jing jong jing jong jing ini ampasi darah merah berjalan nongone saluran kadang metu sari dalan medal darah merah sarine dari nutfah mani. Manine wong lanang manggon mandek nongone iko wekas. Manine si wadun wonten ing ngandhap susu mandek. Tak jarak wong lanang karo wong wadun tukaran bengi-bengi. Lah mani mau melebu ini rohim rohim telanaan tukaran halus iki saged sampan simpul ke mani sing songko darah putih songko darah merah songko macem-maceme panganan unjuan sing mlebet. Iki nek songko barang haram dadine anak niki angel dadi anak sing apik ku angel. Angel. Lho ngeten iki kita diperingatake dening Allah. Tengene iki. Quran surat At-Tariq. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Manusa kudu gelem mikir-mikir. Gelem ra gelem kudu mikir. Mimma khuliq. Sangka apa? Manusa ditahake. Nek manusa isin jawab, Gusti Allah sing jawab. Gusti Allah ora isin. Khuliqa mimma indafiq. Manusa diciptake saking air darah sing keluare tersendat-sendat. Dafiq maknane tersendat-sendat. Manusa isin, Allah ora isin. Ya khuruju min bainis sulbi wat daraib. Mane mau metu antarane ego wekase si lanang sulbi lan ngandhap susune si wadon taroib. Dadi ane manusa ku sangka iku. Dadi nek nutfah kedadian sangka darah merah sangka maceme makanan minuman kok sangka barang sing haram, pengertian haram lan halal menurut aturan syarak. Nek dadi bocah niku diapik-apik niku angel. Angel. Digawe apik angel. Mergo barange barang sing elek. upamane iso apik iku apik pulasan jabane. Tapi jerone ora apik. Lan iki kita satu perhatian kedah dipun perhatosake nek kepangi kagungan putra sing apik, daharan-daharan jenengan goleke sing halal. Nek sing hati-hati namne wong wirai. Takrife wong wirai yaiku wong sing ora wani manfaatake perkara sing ora jelas halale. Nek ora jelas halale ora gelem manfaatake, iku diarani wong wirai. Koso baline wirai blubuh. Sing diarani wong blubuh yaiku wong sing manfaatake barang sing ora terang harame. Angger ora terang harame wani, niku blubuh. Nek manfaatake barang sing jelas harame sak dure blubuh, niku wis ora kena diatur iku. Niki menangel jadi wong apik ku angel. Jadi melo sampai nek ngerti lunak dunia sing akeh kau ngelek. Yus ngene ku sing bener. Kok upamane akeh sing apik kula gumun. Niki. Mulane wong apik ku sithik. Sing akeh elek. Sebab apa didelok sangka dasar-dasare asal usule niki. Jadi wong sing halal tenan golek rezeki sing halal tenan pancen angel. Angel. Luweh-luweh cara umbut gawe. Coba saiki kula tak takok sampean. Sampean mbut gawe. Nek lurus menguntung 1 juta. Nek geleme nggo untung 1 miliar kira-kira. 1 juta napa 1 miliar. Nek muni 1 juta rak tau mbut gawe, tak diki. Tak diki pun. Rak reti 1 miliar. 1 juta ku nule meng 6. 1 miliar nule ku 9. Niki. Niki temenan niki. Niki. Angel tenan. Mulane nganti ana peringatan wong mangan kok dikongkon. Niki sampean fakulu mangan. Manusa kok ora usah dikongkon mesti mangan. Mesti biasa. Mangan biasa. Kok leren dikongkon mangano. Nah, ketemu golek sing halal. Halalan thayyibah. Niki ana guru Mbah Yai sing nerangno halalan thayyibah lucu. Halalan ku ana sing thayyibah, ana halalan sing ora thayyibah. Ling nyerahna halalan thayyibah nu contone kaya mangan duren petruk mateng. Halalan thayyibah. Halalan sing ora thayyibah mangan duren tapi mentah. Halalan halal halal tapi ora thayyib. Ana sing nerangna ngono niku. Wong nerangna ya ora apa-apa nerangna. Dadi niki carane gedang sing mateng wit gedang rojo. Wah. Sing kurang tayiban gedang kletuk. Halalan kurang tayiban iku kletuk. Tapi halalan aja ngene. Nah, kadang-kadang sing ora tayiban-tayiban iku dibutuhake tapi ora bendina. Kanggo endahe rasa. Kaya nek nuju rujak niku golek gedang kethuk nek dong rujak niku kok enak ya makane di kupas piyambak niku. Lah nek wis rezekine wis cukup, lah rezekine ku ana sing daharan, unjukan, sandangan, panggonan lan liyane, nek wis mampan Wape disediani Gusti Allah, ora ana sing ora disediani. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah nyediani anggere se urip disediani. Nek wis apik kapundhut senajan sampe nyediani wong ngranggeh mawon mboten purun. Sebab napa? Rizki wis entek. Contohnya, ini ada wong nemen, tiang sakit nemen. Biasanya nak meja sandingane ono apel, jeruk pokor, anggur, ya, duku, klengkeng, macam-macam. Tiangnya wis kadung orang ngerasa akeh. Ngerangkeh mau mboten purun. Kadang-kadang sing tilik iku kudu ngranggeh wae sing tilik niku kudu ngranggeh wae ana. Kadang-kadang wis diombeni karo susu napa-napa sing jeno tutup cangkem medal mboten saged mlebet. Iki berarti rezeki wis entek. Ora kena diglonggong kondiso semprot mati malah. Niki. Niki. Rizkine pun tak. Dadi nek pun tak rizkine niku sampean dulang mboten saged. Nah, carane piye? Carane berusaha supaya iso maca la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir piye? Diusahakno. Nah, Kanjeng Nabi mulang. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Wong sing arep mati dilengke maca la ilaha illallah. Wis iku tok. Nek maca sing mulang iki mepet ning ngene telinganipun sing nemen. Aja banter-banter ning aja lirih-lirih. La ilaha illallah. Nek wis iso muni ora usah dijak ngomong rena-rena. Wis jan. Diusahake supaya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Wong sing akhir kalimat ucapane la ilaha illallah dakhalal jannah mesti mlebu swarga. Ampun ngangge insyaallah. Sebab sing ngendika Kanjeng Nabi hadis sahih. Diusahakno la ilaha illallah disana. Oh niki carane. Dadi rezeki wis kadung teh. Wangsul dateng acara rizki. Nek wis ketutuk keturutan rizkine sandangane panggonane kabeh wis dilengkapi Gusti Allah wis keturutan cara mbut kae lancar penak aja lali. Washkuru lan syukura sira kabeh nyukuri nikmat Allah ing nikmate Allah nikmat paringane Allah. Ing kuntum lamun ana sira kabeh yahu ing ya Allah tak butuh nado nyembah sira kabeh. Nek kowe ngakui kawulane Allah syukura. Syukur. Nek kowe ngakoni dadi kawula. Niki bahasa sing tajem niki. Lha kowe ku kawula ta ora? Daono makhluk ra ngaku kawula, daono makhluk kabeh mesti kawula. Syukur. Ta'rife syukur. Syukur sing istilahi. Sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi ila ma khuliqa li ajli. Ngetrapake nindakake sedaya dawuh paringane pun Allah nikmat paringanipun Allah. Apa wae trapke ning ngene apa mestine nikmat digawe. Nalika Gusti Allah gawe nikmat iku kanggone apa? Iku pasango diterapno nggone. Iku namane syukur. Nek ora namane kufur. Mulai kita diwujudake, diciptake dene Allah wujud, la apa gunane? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengabdian. Rene ngabdi iki mbutuhake kekuatan, paringi daharan unjukan. Butuh kelengkapan panggonan lan sandang cukupi. Lewis kanggu awa ewes cukup. Wa mimma rozaqnahum yumfikun. Diinfakake sebagian rizki mau ringene wong-wong sing perlu disumbang. Ya. Batu awa terus kanggu bujune, batu bujune, putra putrane, batu pembantune, tonggo kanan kiri, luwe-luwe sing ana hubungan family. Kine luwe. Nek kanggu awa dhewe wis mirit, ora usah. Kanggu awa dhewe. Nek punjul, wamima setengah sangking. Bicarane. Niki endahe tatanan syara. Nek nuju bodho, tonggo-tonggo sing do sembahyang kurangan kirimi sarung rukuh nek wedo nek kanggone sing mampu. Niki lan liya-liyane. Nah, badane keterangan rizki Gusti Allah nerangake sing antarane sing diharamake nganggo tetembungan innama harrama alaikumul maitata waddama walakhmal khinziri wama uhilla li ghairillahi bih. Nah, niki perlu keterangan saantawis. Innama niku bahasa Arab wonten ing ilmu balaghah innama niku wonten faedah macam telu. Siji qasr ifrat. Nomor kali khasr ta'yin qasr qasr kenging khasr kenging. Siji ifrat nomor loro ta'yin nomor telu khasr qalb. Contone qasr ifrat. Ifrat ku nyuwijake. Dadi ora ana rewange. Upamane ana wong dipateni wong tatune mati pirang-pirang dugaane iki sing mateni mesti kroyokan padahal sing mateni wong siji til. Nah, innama doroba hadza rajulun wahid wong siji ifrat. Isa digawe ta'yin nek menawa dikeroyok Zaid, Umar, Bakar pirang-pirang. Innama qatala hadzar rajul Zaidun. Sing mateni Zaid muayyan nggih, ta'yin. La innama sing iki qasr qalb balik ambekan balik anggepan nganti lafal al-maitah didike ake iku kefahaman wong kafir Mekah nganti ngenyek rengene wong Islam. Ayo Muhammad nggae aturan rang genah. Nek ana wedhus disembelih modin halal. Tapi nek ana wedhus mati dhewe sing matine jelas Gusti Allah nek mati dhewe iku malah haram. Ora model. Gusti Allah karo modin ku utawa ndi? Ngono ora pencelaan ngono. Niki. Terus ayatnya nganggu lafal innama hasr kolep balik anggapan justru batang itu sing tak haram no sing dianggap halal dening wong kufar Mekah batang iku sing tak haram no malah niki namanya hasr kolep gelawang sil malih hasr kenging koser kenging hasr pembatasan. Tapi kolap balik membalik anggapan. Pancen wong kafir nyelekit-nyelekit lho nek ngomong. Biasane non muslim non muslim ngomong nyelekit. Sampe nek takoni nek ana wedhus mati dhewe, sing mateni sapa? Sampe mesti jawab Gusti Allah. Nek ana wedhus disembelih matin, sing mateni sapa? Sampe mesti jawab matin. Lah yo nek disembelih matin halal. Nek mata ini Gusti Allah haram karena aku halik udele ngono kula sampean di ngoten aku nek kudu mlinteng niki lha ngeten iki nek mboten dingertekake asbabun nuzul isa kualik malane innama harrama angin besine ngaramake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh almaitata ing batang. Batang iku kewan-kewan sing ora disembelih cara Islam. Gampangan niku. Sing ora disembelih cara Islam, batang. Wadama getih. Getih cair. Walahmal khinziri daging babi, daging celeng. Khinzir ku babi, celeng padha. Wamalan kewan uhila kang disembelih ligoirilahi nyebut liyane namane Allah bihi opoma sembelian nyebut nama liyane Allah iwa ma'uhila bihirilah didero maitah cici dam loro babi celeng telu sembelian nyebut nama liyane Allah tak terangno siji-siji almaitah karo dam iki wis ana istisna pengecualian istilah ilmu usul fikih wis ana takhsis uhillat lana maitatani wadamani dihalalke kanggo kita wong Islam batang loro wadamani getih loro ya. Sama kuwal jarot batang sing halal dipangan iwak lauh iwak loh asamak walang batang sing kena dipangan damak wong kudus rak biasa mangan walang tadi ya ora. Terus sing getih loro sing halal dipangan al-kabitu wattihalu ati limpo jadi getih sedoyo getih haram dipangan kejopo ati lan limpo segehe badang haram dipangan kejopo iwak loh kaya bandeng, kutuk, pindang lan liyane. Lan walang, lah walang niki mboten perlu kula terangake, mboten biasa mangan walang. Nah, ngantos tahu dadi kanggo bedhekan pas darusan umum. Biasanya kanggo kegembiraan ana bedhekan tanya jawab sing secara umum mboten bangsa hukum. Sing jawab sing iso entuk sarung ngono. Iku takonan. Apa yang pantas dibawa mati? Takonane. Takonan iki mboten kenging dipadu boten mboten kenging di paitu. Padha karo susur gemandul rambutan. Niki carane iki bedekane kaya ngene iku. Apa yang pantas dibawa mati? Ono sing jawab blabak. Ono sing jawab mori. No, macam-macam. Ketemu jawabane sing bener ikan laut. Sampean gawa bandeng mati. Iwak mati kok digawa? Pantes. Tapi nek wedhus mati gak pantes. Ini jawabane. Iku bahasane ngoten, apa yang pantes dibawa mati? Tegese sing digawa li barange mati tapi pantes. Ya, teko pasar sampean gawa lele mati, pantes. Lele mati kok digawa ora ana. Wong sing ngono ku mesti wong melek. Ngono wae. Nah, iki carane ya. Terus gede babi ngene iki ya sak gajine ora babi ndung daging-daging to nek gajine kena ampun ya. Terus sembelihan nyebut nama liyane Allah niki kata sing do keliru le paham ana sing lucu nyembelih kanggo liyane Allah lucu niku. Maka kalau terangake, sing bener, sing diharamake sembelian nyebut nama liyane Allah. Iki asbabun nuzul kufar Mekah. Iku nek nyembelih, nyebut namane berahulu, nyembelih untuk Bismillah tiwal Uzza. Amane sama nyembelih nekat Bismi Jibril batang. Bismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam batang. Niki. Lah wis iki ana masalah loro mafhuman sangka dawuh iki. Lah wis nek nyembelih nyebut namane Allah piye? Nomor loro nyembelih gak nyebut apa-apa piye? Niki sing diharamake nyembelih nyebut nama liyane Allah. Sama nyembelih pitik Bismi Jibril batang. Ya. Saiki nyembelih nyebut namane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Syafi'i sunat. Hanafi wajib. Lah wis nek dak nyebut kenging. Dadi ana pitik mbok sembelih, ora nyebut apa-apa. Kenging halal, halal anggen tapi syarat. Piye syaratte? Sing nyembelih wong Islam, lanang wedok. Atawa kafir kitabi sing asli. Kafir kitabi sing asli Yahudi sing jan keturunan wong Yahudi. Nasrani sing jan keturunan sante bapak-bapak Nasrani. Tapi nek wong Jawa terus beragama ora Islam iku dudu keturunan sembelihane ora halal. sing halal nek sampean kepengin reti dalile tengene juz 6 surat Al-Maidah. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Panganan sembelihane wong kafir kitabi hillul lakum. Iki kafir kitabi sing orisinil. Mboten sing asale wong Islam terus malah Kristen niku malah murtad. Niki. Atau wong Kristen malah Yahudi murtad. Angel niki. Dalile pun kudutake tengene juz 6 surat Al-Maidah. Al-yauma uhilla lakum thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillakum. Wa ta'amukum hillul lahum al-ayah. Nah, jadi nyembelih pitik menang, tidak maca bismillah, tetap halal. Tapi ono kemekruhan, mergo tidak maca bismillah. Niki ono khilafiyah, niku dasare ku mapan-mapan kok. Sing Imam Hanafi nek dak maca basmalah haram wala takulu mimma lam yuzkarismullahi alaih ngono juz 8 surat al-an'am wala takulu aja mangan sira mimma lam yuzkarismullahi alaihi haram ki mazhab Hanafi aja mangan kewan sing disembah ora nyebut asmane Allah. Le Imam Syafi'i iku ora nganti haram makruh. Oh, nek larangane ora nganti haram makruh. Ngene iki sing bener sing ndi? Sing cocok. Oh, kersane jenengan niku paham nek ditakoni modalnya sing bener ndi? Sing cocok. Lah sing cocok ndi? Angko Gusti Allah le biji piye? Sing biji ampun sampean ngomong pendapat ulama-ulama sing biji sampean lucu. Sing biji Gusti Allah besok. Kanjeng Nabi wis ndasari nek ana wong ijtihad, idza ijtahadal alim fa asaba falahu ajrani. Wong alim ijtihad. Bener ganjaran dobel. Wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Nek ijtihad keliru ganjarane siji, tapi tetap untuk ganjaran antara siji atau baloro. Nah sampean nganut sing ganjaran sing untuk siji baloro, ah, itu kan benjing. Tapi pokoknya jentuk. Nek wong ora alim melu-melu mantahawaro, almutahawir bener dosa siji. Dosane apa? Ngawur. Wis ngawur keliru dosa loro. Niki. Ya ana aturane, nggih. Wong kados ngeten mawon angel. Lah iki nek diarahke ning ngene pendapat. Iki nutur sing haram papat tok. Upamane inama diarani hasr ta'yin. Papat tok. Berarti tikus halal. Nah, tikus halal, kodok halal, mangan wong ya halal. Mergo wong ora katut iki. Coba. Jadi siapa kesuntan toh? Sing mayat dianu ndung halal iku. Payah iku. Siapa jenenge? Sumanto. Iku. Jadi nek sing netepno sing haram ming papat iki tok payah. Payah. Nah, mulane kekeliruane nek ndi? Carane netepno adatul hasr. Hasr qalb apa hasr ta'yin apa hasr ifrat. Nek dijarno hasr ta'yin berarti sing haram papat tok. Dung liyane dan padahal penetapan hukum kono sing saka Quran ana pengen sing hadis. Ya. Sing hadis pirang-pirang. Antawisipun. Kullu zinabin minas siba fa'aqluhu haram. wa kullu dzi mikhlabin minat tuyur fa'aklu haram. Haditsun sahih rawahu Muslim. Kewan sing ditaring haram dipangan. Manuk sing dicengkeram kuat haram dipangan. Hadis ora kelebu papat iki. Mulane kejaba papat iki ana maneh sing diharamake liwat dawuh-dawuh hadis. Nah, contone kewan sing ditaring, gajah, macan haram. Manuk sing duwe cengkeram kuat, alap-alap, gagak haram. Nek manuk sing ora duwe cengkeram kuat, kaya manuk gereja, manuk masjid, barang ora apa-apa. Lha ana gereja, ana masjid barang. Sing sapa masjid ya manuk masjid ngono. Nah, iki carane. Tetes ampun ngantos tertipu, tapi ana sing di pemanggih ngoten ana. Papat tok dadi sembarang kena. Niki. Ana sing arane papat iki tok sing haram asu kena. Terus ana gajah kena, macan kena, nganti curut kena. Oleh kula payah niki. Nah, niki payah. Ya, niki. Jadi ning rong ayat tapi keterangane luas niki. Nek diterangno angger-anggeran ya ora iso kecandak niki. Nah, bane sing atos-atos nek kepengin reti orehane saka Quran hadis niku kanggo bangsa panganan nangane fikih punoten. Malah ana kitab sing nerangake cara Jawa. Karangane Kiai Saleh Darat. Cara Jawa sing haram dipangan, sing halal dikandakno. Iku malah kepenak kanggo wong awam kepenak. Dikingiriki wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kalim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafi ni'amah wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali sahbihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.